Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mentala'ah buku Fiqih Ta'amul Baina Zawjain karya Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada poin bahasan berikutnya, Maja'a fi darbin nisa', hal berkaitan dengan memukul istri. Wa qaulullahi ta'ala, dan ada firman Allah ta'ala, wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri yang kalian para suami khawatir mereka bertindak nuzuz, akan dijelaskan apa makna nuzuz. Fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, dan tinggalkanlah mereka. Fil madaji', di tempat tidur. Watribuhun, dan pukullah mereka. Fa'in ata'nakum, maka jika mereka taat kepada kalian, falatabru alihina sabila, maka janganlah kalian para suami mencari-cari jalan untuk menyakitinya. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya istri hendaknya taat kepada suami. Dan ayat ini menunjukkan adanya hierarki dalam keluarga Muslim, bahasanya ada yang mentaati dan ada yang ditaati. Dengan bahasa yang lain, ada atasan dan ada bawahan. Suami adalah yang ditaati, kemudian istri adalah yang mentaati. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Zatnya maha tinggi, sifatnya dan maha tinggi keperkasaannya dan kekuasaannya. Dia maha tinggi zatnya, artinya Allah ada di zat, Allah ada di atas seluruh makhluk. Dia tinggi sifatnya, artinya adalah dia adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia tanpa ada cacat sedikit pun. Dan dia adalah zat yang tinggi kekuasaannya, dalam artian apapun yang Allah kehendaki maka itulah yang pasti akan terwujud. Siapapun penentangnya maka dia akan kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kabiran, zat yang maha besar. Berkaitan dengan firman Allah taala, wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri yang kalian khawatir nususnya, maka pertama aslun nusus, makna dasar, yaitu makna secara bahasa dari nusus artinya irtifa. Merasa tinggi. Itu pengertian secara bahasa. Kemudian secara syariat, istri yang nusus artinya adalah istri yang merasa tinggi dan kemudian sombong kepada suaminya. Sombong dalam artian tidak mau menunaikan hak-hak suami. Watuhibu, dan dia ingin durhaka kepada suaminya, dan dia ingin menyelisihi, semangatnya adalah semangat untuk menyelisihi suami. Maka sejumlah kiat yang Allah berikan untuk menghentikan nusus ini, nasihatilah mereka, nasihatilah istri. Artinya ingatkanlah istri dengan kitabillah, dengan ayat Al-Quran, wa bima fihi min haqqi zawj, dan apa yang ada, apa yang menjadi isi Al-Quran berupa adanya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Ingatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma fiha, dan isi hadis berupa penjelasan tentang hak, adanya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Demikian juga dosa yang timbul karena ketika istri itu menyelisihi dan durhaka dengan suaminya. Wallahu a'lam. Tentu kalau berdasarkan definisi ini, tentu nasihat dalam bentuk diingatkan dengan Al-Quran, dengan hadis, itu hanya bermanfaat kalau wanita tersebut adalah wanita yang mengenal Quran dan hadis. Adapun wanita yang tidak mengenal dan tidak punya interaksi dengan, dan tidak ada pengagungan, pemuliaan dengan Quran dan hadis, tentu nasihat dengan model ini satu hal yang tidak manfaat. Wahjuruhunna fil madaji', dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Maka ada sejumlah pendapat ulama tentang maksudnya. Qala ba'dul alim, pendapat yang pertama yang disampaikan oleh sejumlah ulama, yang dimaksud dengan hajar di sini adalah hajrul jima, adalah suami tidak mengumpuli istrinya. Bimakna ayakuna ma'aha, artinya si suami itu tetap menemani istrinya fi firasyin wahid, di satu tempat tidur, namun selama itu boleh jadi berbulan-bulan lamanya sebagai bentuk hukuman suami tidak mengumpuli istrinya. Tentu dengan makna ini malah yang terhukum itu malah suaminya. Ya. Kecuali jika suaminya itu punya istri lebih dari satu, maka ya sudah, hari ini libur, nanti hari besoknya ada tempat yang lain. Kalau istrinya cuma satu kemudian mau mengamalkan pendapat ini, itu dijamin bukan istri yang terhukum, namun malah suami yang menghukum dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka pendapat yang kedua mengatakan innal murad bil hajar hajur kalamiha, yang dimaksud dengan wahjuruhunna fil madaji, itu artinya yang dimaksud hajar di sini adalah tidak berbicara, ya, mendiamkan istri. Waqala ba'duhum, dan pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan wahjuruhunna fil madaji artinya meninggalkan tempat tidur, artinya pindah kamar, ya, tidurnya yang semula bareng kemudian sendiri-sendiri. Kemudian kemudian pendapat yang keempat, dan ini di sini dikatakan wal jumhur, adalah pendapat mayoritas ulama, bahasanya yang dimaksud dengan hijron di sini adalah tarkut dukhul alihinna, tidak mau bertemu dengan istri, wal iqamah indahunna, dan tidak mau tinggal bersama istri. Ada ala zahiril ayati, sebagaimana zahir ayat. Maka maknanya artinya suami tidak pulang, berarti suami tidak pulang sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau bersumpah untuk sebulan lamanya tidak bertemu dengan istri-istri beliau. Wa amal ahadis, adapun hadis yang terkait dengan masalah hijron, meninggalkan istri, maka akan kami sebutkan sebagiannya. Yang pertama, hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Anas bercerita, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah tidak mau bertemu istrinya saharan selama satu bulan. Kemudian Nabi selama satu bulan tersebut tinggal, duduk, yaitu maksudnya tinggal, fi masrubatin lahu, di satu kamar beliau di masjid, yang nampaknya itu adalah satu kamar yang posisinya di atas. Fanazala, lalu beliau turun, litis ain wa isrina, setelah hari itu berlalu sebanyak 29 hari. Ya, maka kemudian beliau sudah turun dari tempatnya atau kamarnya, kemudian masuk menemui istri-istrinya. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, dalam riwayat yang lain yang mengatakannya adalah Aisyah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau bersumpah untuk tidak bertemu istri-istrimu selama satu bulan. Nah, ini belum, ini baru 29 hari. Ya, maksud dari Aisyah adalah mengingatkan Nabi supaya beliau tidak melanggar sumpahnya, yang nanti berkonsekuensi ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bulan ini ya, harinya adalah sebanyak 29 hari. Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar istri-istrinya dalam bentuk tidak pulang. Dalam bentuk tinggal di tempat yang lain selama rentang waktu tertentu. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam halafa bersumpah untuk tidak menemui sebagian istrinya selama satu bulan. Maka setelah berlalu 29 yauman, 29 hari, roda alaihim, maka Nabi pergi menemui istrinya. Roda maknanya roha, pergi. Fakilalahum, maka ada yang mengingatkan Nabi, wahai Nabi, engkau bersumpah untuk tidak menemui kami, berarti yang ngomong adalah istrinya, yaitu Aisyah, tidak menemui kami selama satu bulan. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya bulan itu terkadang 29 hari. Maka dua hadis ini menunjukkan bolehnya hajar dengan bentuk meninggalkan rumah. Namun ada hadis yang lain yang sekilas menunjukkan larangan hajar dalam bentuk suami tidak mau pulang. Dan diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Muawiyah Al-Qusyairi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah hak istri alaihi yang menjadi kewajiban salah satu kami para suami? Maka Nabi katakan, hak istri adalah engkau beri dia makan jika engkau makan, engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian, atau dalam perawi nampaknya ragu-ragu, idzak tasabta, jika engkau punya penghasilan. Wala tadribil wajaha, janganlah engkau pukul wajah istrimu. Seandainya ada hukuman fisik, maka ada hudud, ada quyut, ada batasan berkaitan dengan masalah hukuman fisik, yaitu tidak boleh hukuman fisik itu pada wajah. Dan dikiaskan dengan wajah oleh para ulama, semua anggota tubuh yang riskan, yang berbahaya, yang jika kena benturan keras atau kena semacam itu, maka akan menimbulkan dampak yang buruk. Dan meskipun kontak hadisnya berkaitan dengan masalah istri, namun ulama menyimpulkan aturan yang sama berlaku untuk yang lain. Maka di antara hal yang terlarang adalah memukul wajah atau hal-hal yang atau daerah-daerah yang berbahaya, baik itu pada anak atau murid yang perlu dihukum, maka tidak boleh ada hukuman yang berbahaya dengan bentuk jewer atau nempeleng atau yang lain. Maka ini satu hal yang tidak diperkenankan. Kemudian di antara hak istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuqabbih, jangan engkau jelek-jelekkan dia meskipun dia jelek. Biarkan jelek itu sebagai sebuah realita, namun tidak usah disebut-sebut. Tidak usah disebut-sebut. Di antara hak istri adalah ketika suami itu marah, tersinggung, emosi, maka semarah apapun suami, dia tidak boleh komentar, dasar pesek. Ya meskipun istrinya pesek. Meskipun istrinya pesek, namun itu enggak usah disebut-sebut, itu hak istri. Itu hak istri, dia tidak dijelek-jelekkan, tidak dikatakan buruk. Meskipun suami demikian marahnya kepada istrinya. Kemudian wala tahjur ila illa fil bait, janganlah engkau tinggalkan istrimu kecuali engkau masih di dalam rumah. Ini cuma beda tempat tidur, beda kamar, namun jangan keluar rumah. Maka hadis ini menunjukkan ketika suami harus menghukum dalam bentuk meninggalkan, maka tidak boleh meninggalkannya dalam bentuk keluar rumah dan tidak pulang ke rumah istrinya, dalam artian rumah yang ditempati oleh istrinya. Maka hadis yang kedua ini nampaknya tidak sinkron, terutama di kalimat yang terakhir, dengan dua hadis yang lewat. Maka bagaimanakah mensinkronkannya? Kita lihat catatan kaki. Di hadis yang lewat, dua hadis sebelumnya, terdapat penjelasan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istrinya, dan itu di luar rumah. Nabi tidak mau pulang. Sedangkan dalam hadis ini terdapat penjelasan bahasanya meninggalkan istri dengan tidak mau pulang ke rumah itu satu hal yang la yajuzu, tidak diperbolehkan. Maka wal jam'u bainahuma, maka jika kita kompromikan dan itulah seharusnya ketika hadis itu dua-duanya sahih, maka jika memungkinkan untuk dikompromikan, maka wajib dikompromikan. Anadhalika, bahasanya hal tersebut berbeda dengan berbeda-beda tergantung perbedaan kondisi. Jika diperlukan untuk meninggalkan istri karena demikian keterlaluan, seakan-akan enggak butuh suami, apa ya betul sih enggak butuh suami, coba tak tinggal sebulan, apa betul enggak butuh suami misalnya. Maka jika memang perlu kemudian meninggalkan istri sehingga tidak pulang, fa'ala, maka boleh dilakukan. Wa illa, jika tidak sampai demikian keadaannya, istri itu sudah merasa tersiksa dan merasa susah dengan diboikot oleh suaminya meskipun masih satu rumah. Wa illa, jika tidak perlu sampai derajat tidak pulang, maka hendaknya boikot itu ada di dalam rumah. Ini boleh jadi dengan tidak mau lagi sekamar atau yang lainnya. Maka kalau hadis yang mengatakan tentang tidak boleh boikot kecuali dalam rumah itu hadis dari Muawiyah, sedangkan hadis yang menunjukkan boleh boikot di luar rumah sehingga tidak pulang adalah hadis Anas dan Ummu Salamah. Waqad janaha al-Bukhari ila hadis Anas as-Sabiq. Tapi kalau al-Bukhari, Imam Bukhari itu lebih cenderung pada tarjih. Lebih cenderung pada tarjih, memilih salah satu dari dua model hadis. Dan beliau lebih cenderung kepada hadis Anas yang telah lewat, yang membolehkan untuk boikot dengan bentuk tidak pulang ke rumah. Kenapa bisa kita katakan beliau cenderung pada hadis Anas? Wadzaka, karena beliau mengatakan annahu asahu min hadisi Bahzin. Karena beliau katakan itu adalah hadis yang lebih berkualitas dibandingkan hadis dari jalur Bahz, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Faka'an nawiyadhabu ilal amal bihadisi Anasin, maka seakan Imam Bukhari itu berpendapat dengan isi hadis Anas, yaitu bolehnya meninggalkan, memboikot istri dalam bentuk tidak pulang. Wallahu a'lam. Maka kalau Bukhari lebih cenderung pada tarjih, namun kaidah usul fikih mengatakan bahasanya jika dua hadis itu sama-sama sahih, maka al-jam'u, kompromi itu lebih didahulukan dan lebih diutamakan. Dan kompromi satu hal yang mungkin. Kompromi satu hal yang mungkin tadi sebagaimana dikatakan, yaitu tergantung kondisi. Apakah memang cukup dengan beda kamar itu sudah cukup, atau sudah demikian keterlaluan seakan-akan enggak lagi butuh suami padahal sebenarnya butuh. Maka enggak pulang bentuknya boleh dengan bentuk tidak pulang. Kemudian poin bahasan berikutnya adalah pembahasan secara lebih khusus. Kalau tadi pembahasannya didominasi masalah hijron, masalah meninggalkan istri, maka kandungan ayat selanjutnya adalah masalah wadribuhun, dan silakan dan boleh bagi suami untuk memukul istrinya. Nah, kalau pendapat yang diambil oleh penulis bahasanya nasihat kemudian meninggalkan itu bersifat urutan, meskipun kalau kita lihat ayatnya tidak menunjukkan, tidak menegaskan bahasanya itu urutan karena menggunakan wawu. Fa'idhuhunna wahjuruhunna watribuhun, maka tidak, dan wawu tidak menunjukkan urutan. Namun pendapat sebagian ulama dalam masalah ini, dan nampaknya ini diambil oleh penulis buku ini, bahasanya meskipun tidak ayatnya tidak menunjukkan urutan, namun makna yang dimaksudkan adalah urutan. Oleh karena itu beliau buka penjelasannya dengan mengatakan, idza lam tartadi az-zaujatu, jika istri itu tidaklah mempan bil mau'izah, dengan nasihat dan dengan hijran, dengan ditinggalkan di tempat tidur, faliz zauji, maka suami punya hak untuk memukulnya. Berarti apa? Urutan. Berarti urutan. Berarti pendapat yang diambil oleh penulis di sini adalah urutan. Nah, memukul itu bolehnya setelah dua cara sebelumnya itu tidak mempan. Dinasihati baik-baik tidak mempan, dan di boikot lain kamar juga masih nyaman-nyaman saja, tinggal tidak pulang juga malah enjoy, malah senang, tidak harus masak, tidak harus menyiapkan ini dan itu, tidak harus bikin teh dan sebagainya. Wah, malah kebetulan malah nyaman-nyaman saja. Nah, maka baru ketika itu berlaku tahapan selanjutnya. Dan beliau katakan, dan pendapat yang mengatakan urutan hakadza qala katsirun min ahli ilmi adalah pendapat banyak ulama. Ya, pendapat banyak ulama menunjukkan kalau tiga hal ini urutan. Wasiyakul Quran, meskipun rentetan ayat, menunjukkan boleh bagi suami untuk menggunakan tiga-tiganya dalam waktu yang sama. Bainal mau'idah, memberikan nasihat, kemudian mendiamkan, fil madajik, di tempat tidur, wadarb, dan memukul. Karena ayatnya menggunakan wawu, dan wawu itu yufidu mutlaqal mutlaqal jam'i, boleh dikumpulkan. Maka di satu waktu yang sama dikasih nasihat, maka ketika ada kasus, ada masalah yang ini menunjukkan kalau istri itu membangkang, kemudian kasih nasihat, setelah kasih nasihat terus gak mau tidur sekamar, berarti dalam satu waktu. Dan selama tidak mau tidur dalam satu waktu tadi, ya, dari di waktu tersebut boleh jadi seminggu dua minggu. Dia ungkapkan kejengkelannya sambil nyubit pantat istrinya misalnya, sehingga di sini ada adorb, di sini ada hukuman fisik, dan ini dilakukan dalam satu waktu, maka ayat menunjukkan kalau itu satu hal yang boleh. Artinya dia gabungkan atau memberikan nasihat, meninggalkan tempat tidur, wadorb, dan pukulan. Bagaimanakah pukulan yang dimaksudkan? Ya, pukulan di sini ya, lebih enak untuk diterjemahkan dengan hukuman fisik daripada pukulan. Lebih pas kalau terjemahnya adalah hukuman fisik. Tidak harus kalau pukulan kayaknya kok ditinju atau semacam itu. Adalah bukan demikian. Boleh jadi bentuknya itu pantatnya dicubit, ya. Dan itu pun yang tidak harus kencang-kencang, ya. Nah, atau kemudian boleh jadi tangannya mungkin kemudian ditusuk pakai kayu atau apa, tidak harus keras, ya. Itu yang dimaksud dengan watribuhun, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, kalau tidak salah adalah Hasan al-Basri, yang dimaksud dengan memukul istri adalah ambil kayu siwak, pukulkan ke badannya. Tentu kayu siwak itu cuma satu jengkal. Nah, kemudian diginikan, ya tentu dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia bukan memukulnya itu, malah ngejak gojek malah jadinya. Cuma kayu siwak sepanjang cuma satu jengkal ini, kemudian gini atau ditusukkan, yang kamu ini. Dan tentu kayu siwak ya normalnya dan rata-ratanya bentuknya kecil kan, ya rata, nggak suka orang yang kayu siwak yang gede kan, nggak. Nah, rata-rata kemudian bentuknya ya nggak ada sampai satu jari, nggak mungkin, mungkin jari kelingking itu pun juga masih ya masih kurang. Itu ditusukkan ke pantatnya atau ke bagian tubuhnya atau mana, atau kemudian di orang Jawa bilang ditablek kan, ditablek pakai itu. Nah itu diantara contoh watribuhun. Dan boleh jadi kemudian ayat ini ayat ini tentang watribuhun itu kemudian disalahpahami oleh sebagian orang karena terjemah watribuhun itu dengan memukul, itu kesannya sangar dan menakutkan. Seakan-akan kemudian ayat atau Islam itu mengajarkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah. Padahal tidak demikian maknanya. Bahkan ketika suami itu KDRT melakukan kemudian pemukulan, tempeleng dan sebagainya, maka itu dalam hukum Islam jadi alasan istri boleh minta cerai. Wa amma sifatud darab, adapun bentuk atau gambaran tentang yang dimaksud dengan ad-darbu, hukuman fisik untuk istri, maka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belum menyampaikan ceramah di depan para sahabat saat hajjatul wada. Namun ini bukan saat khutbah Arafah, namun saat ceramah Nabi di Mina. Fa fi sahih muslimin, dalam sahih muslim dari Jabir bin Abdullah, ketika beliau menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah, fakana fi maqal, maka di antara isi ceramah yang Nabi sampaikan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan istri kalian, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil istrimu tersebut dari tanggung jawab bapaknya dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluannya yang sebelumnya haram dengan firman Allah, yaitu akdun nikah. Walakum alaihinna, dan kalian menjadi punya hak yang itu menjadi kewajiban mereka. Ala yutina furoshakum ahadan takrohunahu, mereka tidaklah mempersilahkan masuk ke dalam rumahmu satupun orang yang tidak disukai oleh suami, boleh jadi laki-laki ataupun perempuan. Suaminya mengatakan, saya tidak suka perempuan ini yang itu dan berkunjung ke rumahku, berkunjung ke rumah kita. Ya, maka ketika suami berpesan demikian, maka adalah hak, maka menjadi hak suami yang menjadi kewajiban istri untuk taat dan tidak menerima tamu yang telah di blacklist oleh suaminya. Ini yang saya blacklist si fulanah dan si fulanah ini, karena jika dia datang paling-paling ngerumpi, atau jika dia datang paling-paling ini dan itu yang tidak baik atau bahkan dosa. Fa in fa'alna, maka jika mereka melakukannya, sudah dipeseni ini adalah tamu yang sudah aku backlist, lu kok malah nekat. Tetap saja ketika suaminya kerja, tetap saja itu dipersilahkan untuk main. Fatribuhunna, maka kalian punya hak untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, maka kalau kita lihat hadis ini, maka poin pukulan itu tidak harus urutan. Nabi tidak mengatakan jika mereka menentang, menyelisih dan durhaka dengan ketentuanmu, nasihati ini. Tidak. Namun kita lihat bisa Nabi katakan bisa langsung pukullah mereka. Nah, ini wallahu a'lam, maka hadis ini bisa jadi dalil penguat ulama yang mengatakan bahasanya tiga hal di atas yang ada di ayat itu bukan urutan. Walahunna, dan menjadi hak mereka, alaikum, menjadi kewajiban kalian, rizkuhunna, rizki dalam pengertian kebutuhan pangan untuk istri, wakiswatuhunna, dan kebutuhan sandang, kebutuhan pakaian, dan semuanya bil ma'ruf, dengan kadar tolak ukur pantas, ya, layak. Dan pantas dan layak itu berkaitan dengan budaya. Dan budaya di sini menimbang dua sisi, budaya masyarakat dan budaya istri. Budaya masyarakat dan budaya istri, maka layak dan pantas di kota sama di desa itu berbeda. Pakaian yang layak, pakaian yang pantas, makanan yang layak, makanan yang pantas, itu berbeda antara di kota dan di desa. Dan boleh jadi layak dan pantas ini di satu tempat berbeda dengan tempat yang lain, di Jakarta berbeda dengan di Jogja. Nah, ini sudah istri sudah diberi makan yang layak, disiapkan makanan yang layak atau diberikan makanan yang layak oleh suaminya. Tolak ukur orang yang tinggal di Jogja beda dengan tolak ukur orang yang tinggal di Jakarta. Demikian juga budaya di sini boleh meninjau budaya budaya istri. Budaya istri boleh jadi maka lain suku, lain lain makanan yang layak. Kalau punya istri orang Sunda, mungkin makanan layaknya, nah itu tidak harus kemudian yang matang-matang, yang mentah-mentah juga sudah layak, ya. Sudah layak. Wah, kalau boleh jadi orang Jawa ini, oh, kok mentahan semua, nah, ini enggak layak. Nah, maka budaya istri itu juga menentukan. Dan budaya istri di sini bisa jadi mencakup budaya di keluarganya. Kalau dia adalah berasal dari keluarga orang kaya, anak orang kaya, tentu pakaian yang pantas pakaian yang pantas untuk istri ini, kalau dia backgroundnya dari keluarga konglomerat, pengusaha kaya, wah ini ya boleh jadi yang pantas ya baju minimal harga ya hampir 1 juta itu baru baju yang layak pakai. Nah, ya, bapaknya kalau membelikan baju ya paling jelek itu harga 1 juta, ini itu sudah paling jelek menurut bapaknya karena bapaknya orang kaya raya. Namun kalau kemudian istri itu adalah backgroundnya adalah dari keluarga orang yang tidak punya, ya maka boleh jadi baju harga 100 ribu atau 200 ribu atau 500 ribu mewah sekali. Demikian juga makanannya. Budaya istri adalah budayanya orang kaya, tentu makanan yang layak, standar makanan yang layak berbeda dengan jika dia adalah berasal dari keluarga yang pas-pasan. Kalau dari keluarga pas-pasan ya dijak kemudian makan nasi sama sambal plus kerupuk itu sudah, wah sudah layak. Nah, namun di tempat yang lain, wah ini ya, penyiksaan. Nah, ini adalah satu hal yang belum layak karena apa? Budaya keluarganya. Kebiasaan hidup keluarganya. Ini kemudian waqad warada fi masalati darbin nisa, Dan berkaitan dengan masalah Darbin Nisa memberikan hukuman fisik untuk istri, terdapat sejumlah hadis. Atau sebelumnya berkaitan dengan boleh memukul, tadi Nabi katakan pukulan yang tidak menyakitkan. Gimana definisi pukulan yang tidak menyakitkan? Ada di catatan kaki. Di catatan kaki disebutkan wadarbu ghairu mubarihin, dan pukulan yang tidak menyakitkan adalah malaysa bisyadid. Itu tidak keras, tidak dengan full energi. Nah, tidak dengan full energi. Wala syaqin, ya, tidak sampai kemudian ya, bikin patah tulang. Wala mu'athirin, tidak pula kemudian membuka jadi biru-biru. Ini kalau itu mencubit, kok nyubitnya itu sampai bekas. Nah, itu sudah melanggar aturan yang Nabi sampaikan di sini. Namun tidak boleh bekas. Kalau nyubit enggak boleh bekas. Ya. Kalau kemudian nusuk enggak boleh bekas. Ya. Kalau tadi pakai kayu siwak tadi enggak boleh sampai bekas. Ya. Gimana kalau enggak bekas? Ya maka ya, itu artinya pukulan yang ya, pukulan yang memang betul-betul tidak menyakitkan. Maka bukan KDRT yang, maka ayat wadribuhunna, pukulah dan bisa kemudian hukuman itu dengan bentuk hukuman fisik, itu bukan ngajari suami untuk melakukan KDRT, untuk nempeleng, untuk ninju, untuk ini, enggak. Ya, karena pukulannya telah Nabi jelaskan, pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian pukulan yang tidak menyakitkan ini tidak full energi mukulnya. Kemudian sekencang-kencangnya, tidak pula sampai kemudian menimbulkan patah tulang, ya, retak macam-macam. Tidak pula mu'athir, bahkan tidak boleh membekas jadi biru-biru atau membekas yang kurang dari itu. Maka jika ada yang kemudian melakukan, ada suami muslim kemudian melakukan tindakan kekerasan, KDRT dengan istrinya, maka itu bukan karena ayat yang menyuruh demikian. Ya, boleh jadi dia, namun itu adalah ulah oknum. Ya, boleh jadi faktornya banyak. Boleh jadi karena faktor temperamennya, dan boleh jadi karena ngajinya itu setengah ngaji. Nah, dia cuma dengar wadribuhun, tafsirnya kelewatan. Bagian awal bahasan itu dengar, bagian selanjutnya tidur pas pengajian. Sarahnya tidur. Yang kedengaran ayatnya saja wadribuhun, oh boleh mukul. Sarahnya, hadisnya, penjelasannya pas ngantuk. Setengah ngaji, akhirnya prakteknya enggak benar. Kemudian maka sejumlah hadis berkaitan dengan masalah ini adalah hadis yang diatkan oleh, yang pertama hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Zam'ah. Sehingga dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, dan beliau menceritakan tentang naqah, tentang untanya Nabi Saleh, walladhi aqara, dan orang yang membunuh untanya Nabi Saleh. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idzim ba'sa ashqaha. Beliau mengutip ayat, dan bangkitlah untuk menyembelih unta tersebut, ashqaha, orang yang paling celaka dari kaum Nabi Saleh yang durhaka. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya kejahatan itu bertingkat-tingkat. Ya, orang yang punya peran yang sangat urgen dalam sebuah kejahatan, ya, dia adalah orang yang paling celaka. Dia adalah orang yang paling buruk dan orang yang paling jelek. Kemudian pelajaran yang lain dari ayat ini, maka ayat ini menunjukkan bahasanya jika seorang itu mengutip ayat, tidak namun untuk menjelaskannya dengan bermaksud untuk menjelaskan ayat, maka tidak perlu dibuka dengan ta'awudz dan basmalah. Langsung ketika maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ngutip ayat idzim ba'sa asykoha tanpa ta'awudz dan basmalah. Karena memang ayat ini dikutip untuk dijelaskan dan bukan Nabi mengutip ayat membaca Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in ba'asalaha, maka bangkitlah ya, untuk menyembelih unta Nabi Soleh tersebut rajulun, seorang laki-laki, azizun yang mulia, arimun yang hebat, mani'un fi rahtihi, dan dia adalah seorang yang terlindungi karena keluarganya, artinya dari keluarga yang terhormat. Dari keluarga yang terhormat. Nah, kemudian tentang kemuliaan orang ini, Nabi kemudian menggambarkan dengan menyebut sahabat. Beliau katakan mislu Abi Zam'ah, sebagaimana Abu Zam'ah. Sedangkan hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Zam'ah. Ya, berarti kakeknya beliau, pakai kakeknya Abdullah. Maka Nabi menyebutkan satu orang yang bernama Abu Zam'ah. Wa dzakara nisa', kemudian Nabi bicara tentang masalah perempuan atau istri. Nabi katakan di antara perbuatan jelek yang dilakukan oleh banyak suami, salah satu ada suami yang menghukum istrinya jadal abdi sebagaimana dia menghukum budaknya. Artinya kemudian yang ini cenderung kerasnya itu berlebihan, padahal setelah itu di sore harinya, di malam harinya dia kumpuli istrinya. Di pagi atau siangnya tengkarnya hebat, sampai kemudian ada hukuman fisik, itu pun berlebihan. Malam harinya kemudian dikumpuli. Maka ini tindakan yang Nabi sampaikan adalah satu di antara tindakan buruk yang dilakukan oleh suami. Kalau dia suami ini sadar, mbok ini kan bahasa bebasnya, suami itu hendaknya iling, hendaknya ingat dia butuh istrinya. Kalau pas marah ya, maka dia hendaklah ingat kalau dia butuh istrinya. Dia butuh untuk kumpul dengan istrinya. Ya, marahnya jangan over, jangan berlebihan. Wallahu a'lam, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat yang baru saja kita baca berkaitan dengan masalah pembunuh unta Nabi Saleh, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelebihan pelaku kejahatan. Namun tentu maknanya ini bukan rekomendasi. Bukan rekomendasi. Nabi mengatakan dia adalah seorang yang mulia, seorang yang berasal dari keluarga yang terhormat, seorang yang hebat, mungkin hebat fisiknya, itulah pelakunya. Maka ada kalimat semacam ini, ada kalimat semacam ini, kalimat menunjukkan kelebihan. Kelebihan-kelebihan, ciri-ciri dari eksekutor yang membunuh untanya Nabi Soleh. Namun apakah maknanya Nabi memberikan pujian? Tidak. Memberikan rekomendasi? Tidak. Maka menyebutkan kelebihan orang yang jahat, orang yang punya penyimpangan, orang yang punya kejelekan, kita katakan beliau adalah profesor, kita katakan beliau dan ini, maka ini bukan berarti bentuknya, maknanya adalah pengaguman, boleh jadi tidaklah kemudian maknanya adalah pemuliaan, bukanlah maknanya rekomendasi. Kemudian hadis yang lain diatkan oleh At-Tirmidzi di catatan kaki bisnadin hasanil lighairihi, dengan status hasanil lighairihi, dari Amr ibn Ahwas, beliau menyaksikan Hajatul Wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di satu kesempatan Nabi berjamaah, beliau buka dengan memuji Allah kemudian menyanjung Allah, wa dzakar, dan beliau ingatkan dan memberikan nasihat, Wadzakar fil hadis kisatan, kemudian Nabi sebutkan dalam hadis tersebut satu kisah. Faqala, lalu di akhirnya Nabi katakan, ala ingatlah, wastausu bin nisa'i khaira, bersikaplah yang baik kepada istri. Innama hunna awanun indakum, sesungguhnya istri itu bagikan tawanan di tempatmu. Kenapa? Karena tolak itu hak suami. Talak itu hak suami, ya. Sehingga dan ketika suami itu mentalak tanpa sebab, sah. Terlepas dari haram ataukah tidak, maka itu sah. Sehingga Nabi katakan istri itu seperti tawanan di tempat orang yang menawannya. Ya terserah kapan dia mau melepas. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika. Ya, kalian tidaklah punya kuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, selain berbuat baik, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika istri melakukan perbuatan yang keji yang nyata, fahjuruhunna, maka boikotlah fil madajid, di tempat tidur. Di sini Nabi tidak mengatakan nasihati. Ya, nasihatnya tidak disebutkan. Langsung hijrat, langsung boikot. Maka wallahu a'lam, maka ini mengisyaratkan bahasanya yang dimaksudkan oleh ayat itu tidak urutan. Watribuhunna, dan pukulah istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun jika istri sudah taat, maka awas, janganlah kamu cari-cari jalan untuk mukul istri, untuk memberikan pukulan hukuman fisik pada istri. Ala ingatlah bahasanya kalian punya hak yang menjadi kewajiban istri, dan istri pun punya hak yang menjadi kewajiban kalian para suami. Maka hak kalian, hak suami menjadi kewajiban istri, tidak mempersilahkan masuk ke rumahmu orang yang sudah kau picklist, orang yang kalian para suami tidak suka dengan kehadiran orang tersebut. Wala ya'dhanna, dan dia tidak mengizinkan untuk masuk ke rumahmu orang yang kalian benci. Kalau yang pertama wallahu a'lam itu mempersilahkan masuk, dan kedua mengizinkan. Dan untuk supaya orang itu masuk dan bertamu ke tempat orang, tentu ada minta izin dan menunggu dipersilahkan masuk. Ala wa haquhunna, dan ingatlah hak istri yang menjadi kewajiban kalian. Hendaklah kalian antuhsinu ilaihina, berbuat baik kepada mereka dalam masalah memenuhi kebutuhan sandang mereka dan kebutuhan pangan mereka. Kemudian diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan li ghairihi dari Iyas bin Abdullah ibn Abi Dzubab. Beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada awalnya Rasul mengatakan, janganlah kalian memukul ima Allah, para istri. Maka Umar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dan lapar pada Nabi, dzairna an-nisa'u, wahai Nabi, banyak perempuan yang berani dan lancang kepada suaminya. Akhirnya kemudian Nabi pun mengizinkan untuk memukul istri manakala tentu diperlukan. Fa'atafa bi'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepada para istri-istri Nabi, nisa'un kathirun, banyak perempuan. Mereka mengadukan tindakan suaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, sungguh telah datang, telah mengelilingi istri-istrinya Muhammad, banyak perempuan yang mengadukan suaminya. Lais, maka Nabi katakan, Nabi komentari, jika betul demikian keadaannya, istri itu diperhukuman fisik secara zalim oleh suaminya, laisa ulaika bikhiyarikum, maka mereka bukanlah lelaki yang terbaik di antara kalian. Maka di sini diceritakan tentang urutan sejarah, kronologi sejarah. Pada awalnya Nabi melarang memukul istri, namun dampaknya ternyata buruk, banyak istri yang lancang, bantah suami dan seterusnya. Maka kemudian tahapan kedua Nabi bolehkan. Namun Nabi tidak setuju jika pukulan di sini kemudian dimaknai dengan KDRT. Karena pukulan yang dimaksudkan pukulan yang tidak menyakitkan. Maka Nabi tegaskan lelaki yang kemudian melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dengan istrinya, Nabi tegaskan dia bukanlah laki-laki yang baik. Dan di catatan kaki diingatkan tentang adanya hadis yang dhaif dan terdapat dalam masalah memukul istri, hadis dari Umar bin Al-Khattab, marfu'an sabda Nabi, la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu, seorang suami tidak akan ditanya dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang pukulannya kepada istrinya, namun hadis yang dhaif. Kemudian disampaikan wayambari dan sepatutnya ala yulja ila dorbi, tidaklah menggunakan metode memukul hukuman fisik kecuali dalam keadaan darurat. Was istinfat dan telah habisnya usaha untuk perbaikan, memberikan nasihat dan tidak lagi bermanfaat, baikot meninggalkannya. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul satupun dengan tangannya, tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah pun memukul budaknya, kecuali kalau beliau berjihad di jalan Allah. Wa manila min husayun, dan tidaklah Nabi itu dicela. Fayang takim min sahibin, Nabi tidak pernah dicela lalu kemudian beliau yang takim membalas pelakunya, kecuali jika hal yang Allah haramkan itu dilanggar, maka beliau akan memberikan hukuman karena adanya pelanggaran kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka yang terbaik hendaknya para suami mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertahun-tahun hidup satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan berdasarkan tentu juga cerita dari istri-istri yang lain, Nabi seumur-umur tidak pernah mukul istri, mukul budak, meskipun beliau emosi, beliau marah dan sebagainya, maka marahnya cuma di wajah sebagaimana telah kita baca di hadis-hadis yang lewat. Beliau cuma mukanya kemudian memerah dan seterusnya atau semacam itu, namun beliau tidak pernah kemudian main pukul. Maka yang terbaik bagi para suami adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang kita baca tentang memukul istri, maka itu berkaitan dengan boleh. Namun yang terbaik adalah berupaya untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seandainya memang dibutuhkan untuk hukuman fisik, maka itu adalah alternatif dan poin yang terakhir. Ya, demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.